Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ahibati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria Nawawi rahmatullahi alaih. Bab ke-98 beliau sebutkan istihbabudz dzahab ilal id wa iadatil marid wal hajj wal ghazu wal janazah wa nahwiha min tariq wal rujuk min tariq akhar litakthir mawadhi'il ibadah. Bab tentang sunnahnya pergi ke tempat sholat id, musallal id, atau menjenguk orang sakit, begitu pula haji, perang, mengantar jenazah, dan yang semisalnya, pergi dari satu jalan, pulang dari jalan yang lain, untuk memperbanyak tempat-tempat ibadah. Hal ini isyarat Allah Ta'ala alam terhadap ayat di Zalzalah yang Allah sebutkan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha ya anna rabbaka awhalaha. Di hari itu, yakni di hari kiamat, bumi ini al-ard tuhadditsu akhbaraha, menyampaikan kabar-kabarnya. Yang dimaksud di yaumul qiyamah bumi akan bersaksi terhadap yang beramal di atas punggungnya, baik itu yang mengamalkan kebaikan, bumi akan bersaksi fulan mengamalkan ini beribadah, amal saleh ini, karena dilakukan semua itu di atas permukaan bumi. Bumi bersaksi. Maupun itu kejelekan, fulan bermaksiat ini, melakukan ini, itu, karena juga dilakukan di atas permukaan bumi. Demikian bumi bersaksi atas setiap orang yang berbuat amalan kebaikan ataupun itu kejelekan. Bianna rabbaka awhalaha, karena Rabbnya Allah yang mewahyukan padanya, yakni memerintahkan untuk bumi mengabarkan semua itu, apa yang dilakukan di atas dia. Dan bumi mentaati, tidak akan maksiat. Diperintah bicara, ya dia akan bicara, bersaksi. Maka orang yang berbuat baik di atas permukaan bumi ini dengan memperbanyak tempat-tempat ibadahnya, semakin banyak yang akan bersaksi baik baginya. Nah, yang disebutkan amalan-amalan ibadah, dia ke musallal id, dia ke jenazah, dia silaturahmi, dia menjenguk orang sakit, dia apa saja amal kebaikan, hendaknya berangkat dari satu jalan, pulangnya cari jalan yang lain, sehingga banyak tempat atau bumi yang dia injak untuk melakukan ibadah, karena pergi dan pulangnya ibadah, karena dia dalam ibadah, maka akan semakin banyak yang bersaksi kebaikan untuknya di yaumul qiyamah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu Id khalafat tariq. Rawahul Bukhari. Dari Jabir, ini terbiasa Rasulullah SAW kalau di hari Id khalafat tariq, beliau menyalai jalan. Ini berangkat dari satu jalan, pulang dari jalan yang lainnya. Beda jalan beliau berangkat dengan jalan beliau pulang. Demikian yang thabit dari Rasulullah SAW bahwa di Idain, Idul Fitri maupun Idul Adha, begitu kebiasaan Rasul berangkat dari satu jalan dan beliau pulang dari jalan yang lain. Tinggal hikmah atau tujuan sunnah ini kenapa Rasul lakukan. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama rahimahumullah. Ada di antara mereka yang mengatakan, satu seperti tadi, agar semakin banyak dari bumi ini atau tanah ini yang bersaksi baik baginya di yaumul qiyamah. Dengan dia pergi dan pulang dari jalan lain, maka ada dua jalan sudah yang bersaksi baginya. Itu baru Id. Kif ibadah-ibadah yang lainnya, dia menjenguk orang sakit, dia nganter jenazah, dia perang, dia yang lainnya, maka semakin banyak. Ada juga yang mengungkapkan hal itu untuk lebih menampakkan syiar dari agama, syiar Id. Karena akan semakin terlihat meriahnya dan ramainya kaum muslimin, lebih tampak syiar karena di sana di sini mereka berduyun-duyun keluar, datang, pergi, sehingga lebih banyak dan terlihat lebih marak syiar Id tersebut. Ada juga yang mengatakan Rasul beda jalan tujuannya adalah orang-orang miskin, fuqara, para fakir miskin yang berada di pinggir-pinggir jalan. Tentunya akan beda para fakir miskin yang ada di jalan ini, kamu berangkat, dengan fakir miskin yang ada di jalan itu, kamu pulang lewat jalan lain. Dengan demikian semakin terbuka peluang untuk banyaknya sedekah kepada mereka. Artinya tidak hanya satu sudut kota, satu jalan yang dapat sedekah, hanya fakir miskin yang di jalan ini. Karena pergi pulang ya lewat sini saja. Kasihan para fakir miskin yang ada di jalan lain. Ada yang mengatakan demikian. Tujuannya agar fakir miskin, baik yang di sana, di sini, semuanya mendapati kebaikan di hari itu dari yang bersedekah atau berinfak kepada mereka. Dari sekian pendapat ini yang dikuatkan Hafidz, tampaknya syiar itu yang lebih tampak. Tujuannya adalah menampakkan syiar. Selain hikmah yang lain tadi, mungkin saja dan bisa terarah, artinya bisa diterima, memang itu bisa jadi tujuan, ya sedekah, ya bumi memang menjadi saksi baik bagi mereka. Hanya saja yang lebih diinginkan ini syiar agar lebih tampak dari seluruh jalan penjuru kota, pada lewat situ, pada keluar, pada pulang kaum muslimin, sehingga lebih terasa, lebih tampak syiar ibadah Id ini di hari tersebut. Kalau ini Id, pulang pergi pada sholat Idul Fitri, Idul Adha, apakah kemudian disamakan seperti itu pula sholat Jumat? Sehingga kalau disamakan, kamu berangkat misalnya lewat gang 1, maka kamu pulang lewat gang 3, atau sebaliknya. Sebagian fuqaha katakan na'am, disamakan seperti Id, berangkat dan pulang lewat jalan yang berbeda. Bahkan dari fuqaha memperlebar sehingga mereka katakan termasuk sholat 5 waktu. Kamu berangkat dari arah utara, pulanglah dari arah selatan. Kamu datang dari arah sana, pulang lewat sana, muter. 5 waktu kamu ke masjid. Bahkan lebih luas lagi, mereka katakan itu di setiap ibadah. Apapun, selama yang kamu lakukan adalah ibadah, amal khair, amal kebaikan, maka datanglah dari satu jalan, pulanglah lewat jalan yang lain. Dalam permasalahan ini, Hafidz Nawawi juga menyebutkan perkara haji. Beda jalan beliau, masuk Mekah dengan keluarnya beliau dari Mekah. Beliau masuk lewat jalan atas dan keluar lewat jalur bawah lembah Mekah. Begitu pula Arafah, beliau datang, masuk dan keluar dari jalan yang berbeda. Terkait ini, keluar masuk Mekah atau Arafah, apakah itu ibadah ataukah itu karena lebih mudah saja bagi Rasul, lebih gampangnya begitu, ataukah memang ibadah artinya disyariatkan ibadah masuk Mekah itu lewat atas, karena kita tahu Mekah lembah pegunungan, sementara pulangnya beliau lewat arah bawah. Sama di kalangan para ulama, ada yang mengatakan ini ta'abbudiyah, itu ibadah sengaja dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada juga yang mengatakan lah itu karena memang yang gampang saat itu, ya demikian masuknya lewat arah sini, pulangnya keluar lewat arah sana, mana yang mudah itu yang dipilih atau dijalani oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidaknya kalau bisa masuk lewat atas, keluar Mekah lewat bawah, fahadha thayyib, bagus, bisa meniru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun itu bukan ibadah, kitanya tidak meyakini keluar masuknya ini pun ibadah, tapi paling tidaknya kita berusaha meniru, mencontoh bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika memungkinkan, plus jika tidak ada madharat, tidak ada kesulitan, karena dengan perkembangan zaman dan ini ya tentunya ada aturan, ada lantas dan lain sebagainya, enggak semau kita bisa keluar masuk lewat jalur yang kita pilih. Ma'ruf yang pernah ke Mekah akan tahu dan menyadari, nah, jam-jam tertentu ditutup jalur oleh polisi sana lalu lintas untuk ketertiban, bahkan sekian menit, bukan sekian menit, hampir satu jam kurang lebih sudah enggak boleh mobil masuk, disteril sudah. Satu jam sebelum adzan, terutama Jumat, enggak boleh masuk mobil sudah, tutup jalan semua, karena orang berduyun-duyun pada banyak masuk ke masjid mengarah. Al-Muhim, mana yang tidak memadorotkan, tidak ada kesulitan, itu yang dilakukan. Dalam hadis ini ada juga di kalangan fuqaha yang mengatakan bahwa tadi terlewat pergi dan pulang dari dua jalan yang berbeda. Hafidz menukilkan itu tujuannya pula untuk disaksikan oleh para penghuni atau yang tinggal di jalan-jalan tersebut, jalan kita pergi dan jalan kita pulang, disaksikan oleh para penghuni yang tinggal di situ, baik dari kalangan manusia maupun kalangan jin, tahu agar lihat bagaimana muslimin melakukan amal ibadahnya. Ada juga yang mengatakan untuk tafa'ul bitaghayyiril hal. Tafa'ul itu optimis dan harapan baik, ada perubahan baik. Dan Rasul menyenangi tafa'ul. Tafa'ul itu lawan dari tasya'um. Lawan dari tatoyur. Kalau kamu ngerti tatoyur, maka ini lawannya, tafa'ul namanya. Tatoyur merasa sial dengan sesuatu. Bisa sesuatu yang dilihat, melihat sesuatu, waduh, rasa sial, sehingga gak berani safar di hari itu, gak berani buka atau apa, gak berani melangsungkan akad nikah di hari itu, takut hari sial dihitung primbonnya, ini tanggal sekian-sekian dari bisikan para syaitan. Atau merasa sial karena sesuatu yang didengar, mendengar suara ini itu, atau sial karena sesuatu yang diketahui, tanggal, nomor tertentu, dan yang semisalnya. Sial sehingga membuat dia takut atau maju mundur, gak berani melakukan sesuatu. Tafa'ul lawannya justru berharap baik, menginginkan kebaikan dari sesuatu yang dilihat atau didengar. Makanya ketika ada yang mimpi disampaikan ke Rasulullah SAW, dia dihidangkan untuknya rutab yang dinamakan dengan Ibnu Tob, nama rutab jenis. Maka Rasul katakan dalam pentakwilannya, hadza dinuna qattab, kan dari namanya Ibnu Tob, bahwa agama kita telah sempurna atau telah baik, karena toba maknanya baik, toyib. Oleh karenanya disunahkan mengganti nama-nama yang jelek, karena membuat orang pesimis dan kecil hati. Tapi dengan nama-nama yang baik, orang tafa'ul mendengar namanya juga, hadza khair, hadza Saleh, hadza Abdullah, hadza Abdurrahman, dan nama-nama baik yang semisalnya. Al-Muhim, kembali ke sini, bahwa ganti jalan tujuannya tafa'ul. Tafa'ul untuk mendapat yang lebih baik dari keadaan yang satu menuju keadaan yang lebih baik, yang dimaksud ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ada juga yang mengatakan untuk membuat jengkel munafikin dan musyrikin, agar jengkel mereka lihat banyaknya muslimin, gemuruh takbir mereka, zikrullah dari satu jalan dan jalan yang lainnya. Atau sebagian mengatakan untuk mengurangi nilai kepadatan. Walaupun fihi ma fihi, pendapat ini perlu ditinjau lagi, tapi salah satu dari jawaban para ulama itu untuk mengurangi kepadatan, sehingga yang sebagian lewat jalan ini, sebagian lewat jalan yang lain. Karena kalau lewat satu jalan yang sama akan padat penuh sesak, kaum muslimin akan kesulitan. Demikian hadis Jabir. Kata Imam Syafi'i sifatnya umum, baik itu imam maupun makmum sama. Tidak dibedakan imam ataupun makmum. Hadis yang kedua dibawakan oleh Nawawi An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam kana yakhruj min tariqi syajarah wa yadkhul min tariqil mu'arras. Kata Ibnu Umar, Rasulullah jika keluar, ini keluar dari Madinah menuju Mekah, beliau lewat dari jalan yang namanya Tariq Syajarah dan masuk pulang ke Madinah dari jalan Mu'arras. Wa idza dakhala Makkah dakhala min ats-thaniyatil 'ulya wa yakhruj min ats-thaniyatis sufla. Beliau masuk Mekah dari Thaniyatul Ulya, keluar dari Thaniyatus Sufla. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Itu yang lebih dikenal atau disebut dengan Thaniyatul Wada. Seperti namanya, Wada, pelepasan, melepas. Ini kebiasaan orang sana, kalau melepas tamu atau keluarganya yang mau pergi, diantar sampai titik terjauh di situ. Thaniyatul Sufla dikenal dengan, mereka namakan Thaniyatul Wada. Thaniyah itu bukit kecil, disebut Thaniyah. Nah, di situ mereka lepas, makanya wada, namanya pun wada, dilepas, pelepasan. Makanya itu dalil para ulama yang semakin menguatkan lemahnya qasidah yang dibawa-bawa. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Salah satu bentuk kedzaifannya dan tidak masuk akal dalam qasidah itu dikatakan tola'al badru alaina. Al-badru bulan purnama yang dimaksud Rasulullah SAW seperti bulan purnama. Tola'al badru alaina, datang Rasul SAW kepada kami. Datang, lihat, datang min thaniyatil wada', dari bukit pelepasan, gak masuk akal. Kalau mereka melepas Rasul dari bukit pelepasan, iya, ini datang kok dari bukit pelepasan. Bukit pelepasan untuk melepas orang, bukan untuk mereka datang menyambut. Sementara qasidah kan mereka menyambut kedatangan Rasul. Kif datang dari tempat pelepasan, gak umum, gak seperti itu kebiasaannya. Selain memang sanadnya didhaifkan oleh para ulama. Al-Muhim, kembali kepada hadis Abdullah bin Umar, ini serupa seperti yang sebelumnya. Memperbanyak jalan ibadah, keluar, masuk, datang pergi dari jalan yang berbeda. Di dalam sunnah disebutkan bahwa Rasul SAW dalam perjalanannya idza ra'a fajwatan asra, jika beliau melihat longgar jalan itu maka beliau percepat. Ini juga memberi faedah yang ulama sebutkan bahwa musafir mempercepat perjalanannya, tapi dengan catatan jika itu memungkinkan. Kif memungkinkan, ya ada peluang bagi dia, jalan kosong, jalan gak rame, gak padat, seperti yang Rasul lakukan, ro'a fajwatan, melihat kosong, lengang, dipercepat jalannya, ontanya atau kudanya. Dan begitulah sunnahnya, jika melihat ada ruang dan kesempatan, dipercepat. Dan itu pun dipercepat dengan kecepatan yang wajar, dengan kecepatan yang ada dalam kendali kamu. Kendaraan itu jika ada sesuatu, insyaallah alafiyah wassalam, kamu bisa segera mengendalikan. Karena kalau itu di luar batas kecepatan yang luar biasa, terjadi sesuatu kamu enggak bisa mengendalikan. Mau kamu rem, mau kamu banting di sana kemari sudah enggak bisa. Di luar kendalimu. Maka kecepatan pun kecepatan yang masuk akal, kecepatan yang wajar. Makanya hatta peraturan dan lalu lintas membatasi kecepatan di jalan maksimal sekian, di jalan tol maksimal sekian. Semua itu untuk kemaslahatan, karena ada sesuatu kamu bisa mengendalikan diri. Yang kedua disebutkan pula, lama ro'a atlal al-madinah asra. Begitu Rasul pulang ini ke Madinah, dari kejauhan melihat atap-atap rumah Madinah semakin dipercepat oleh Rasul SAW. Ini juga menunjukkan bahwa musafir jika semakin mendekat ke kotanya, maka dipercepat. Percepat dengan artian tadi, batasannya. Karena safar, qit'ah minal adab, safar itu potongan dari adab. Capek, orang tersiksa, pingin segera sampai, cepat-cepat istirahat dan sebagainya. Oleh karena itu Rasulullah SAW semakin mendekat, melihat rumah-rumah di kota Madinah dari kejauhan, semakin beliau percepat agar bisa sampai lebih cepat ke rumahnya. As-safaru qita'atun minal adab, fa'idhan taha ahadukum min nuhmatihi falyarji' ila ahlihi. Rasulullah katakan safar itu bagian dari adab. Ini capek orang, kesiksa, kangen, rindu kepada keluarga, masuk akal. Makanya Nabi katakan begitu dia selesai dari safarnya, cepat-cepat dia kembali ke keluarganya. Salah seorang penyair ketika mau safar panjang, ceritanya mau safar jauh, safar lama, melihat istri dan anak-anak putrinya menangis, maka dia katakan uddisinina li ghurbati wa tasabbari wa da'i syuhura fa innahunna qala'ilu. Uddisinin, bagi anti, dia bicara ke istrinya. Uddisinin, hitung tahun. Untuk safarku ini, kepergianku, hitunganmu adalah tahun, berapa tahun? Setahun, dua tahun, tiga tahun. Dan sabarlah, aku tinggalkan sekian tahun. Wada'i syuhur, jangan kamu hitung bulan, karena kalau bulan sedikit bagiku, gak ada artinya. Mau ngitung berapa lama, mau tanya berapa lama, tahun urusannya. Akan aku tinggalkan kalian tahunan. Maka dijawab oleh istrinya, udhkur syauqona wa sababatana ilaik wandur banatika innahunna sigharu. Ingatlah selalu kerinduan kami padamu, kangennya kami istri dan anak-anakmu padamu. Ingatlah. Dan lihat itu anak-anak kecil kamu, putri-putrimu yang masih lucu. Anak-anak kecil, tega kamu tinggalkan. Turun, dia turunkan bekalnya, enggak jadi safar. Kembali kepada hadis hadis Jabir dan juga hadis Ibnu Umar, secara umum seperti Nawawi sebutkan, menunjukkan sunnahnya dalam ibadah, dalam kebaikan, memperbanyak jalan dari satu jalan ke jalan yang lain dengan maksud dan tujuan yang telah tersebutkan tadi. Bab ke-99 Nawawi bawakan istihbab takdimil yamin fi kulli ma huwa min babit takrim. Sunnahnya mendahulukan bagian kanan dalam setiap yang itu kebaikan, terhormat. Kal wudu wal ghusul wa tayammum, seperti wudu, mandi, tayammum. Walubsi thawb wa na'al wal khuf wa sarawil. Wadukhulul masjid wa siwak wal iqtihal wa taklimil adhfar wa qashus syarib wa nadfil ibit wa halqir ras wa salaminas salah wal akal wa syurb wal musafaha wa istilamul hajar al aswad wal khuruj minal khala wal akhad wal ata wa ghairi dalik mimma huwa fi ma'na. Demikian pula mendahulukan kanan dalam hal menggunakan pakaian, mendahulukan yang kanan. Ini memasukkan lengan misalnya bagian kanannya dulu. Begitu pula dalam beralas kaki, sandal, sepatu, khuf, kaos kaki atau yang semisalnya, sarawil, pakai celana, dan faidah lughawiyah, faidah dalam bahasa Arab. Sarawil adalah mufrad, bentuk single. Tidak ada dalam bahasa Arab disinggalkan dengan lafaz sirwal. Enggak ada. Yang betul sarawil itu mufrad. Satu. Kalau di jamak ya sarawilat. Bahasa sirwal enggak ada. Sarawil itu mufrad. Sirwal itu bahasa kepanjen. Wadukhulul masjid, demikian pula masuk masjid karena kebaikan. Siwak, nanti ada rinciannya. Bersiwak. Waliktihal, demikian pula pakai kuhul, alis, celak. Wataklimul adhfar, memotong kuku. Kif, mendahulukan yang kanan. Kalau mendahulukan tangan kanan, na'am, jelas. Potong kuku kanan terlebih dahulu, baru kemudian tangan kiri. Kaki kanan dulu, kemudian kaki kiri. Kata Al-Hafidz Al-Iraqi, begitu pula dalam rinciannya atau pelaksanaannya. Dimulai dari ibu jari tangan kanan, terus telunjuk, tengah, manis, dan kelingking, sehingga ke arah kanan. Kemudian tangan kiri dimulai dari kelingking, dari manis, dari tengah, telunjuk, dan ibu jari juga ke arah kanan. Begitu pula yang kaki. Wa qashush syarib, begitu pula memotong kumis. Karena sunnahnya kumis dipotong. Yang dipotong kumis, bukan jenggot. Dipotong kumis, dipangkas habis ataupun dirapikan, ditipiskan, boleh disunahkan. Dimulai dari yang kanan, bagian kanannya dulu dirapikan, baru yang kiri. Begitu pula mencabut bulu ketiak atau mencukurnya, bagian kanan dulu. Begitu pula mencukur rambut, didahulukan bagian kanan. Salam juga dalam sholat, assalamualaikum, dahulukan yang kanan, kemudian kiri, assalamualaikum. Makan tentunya dengan tangan kanan. Minum, jabat tangan. Memegang Hajar Aswad juga dengan tangan kanan dalam tawaf. Keluar dari toilet juga mendahulukan kaki kanan. Dan dalam hal-hal kebaikan seperti memberi ataupun menerima, semua ini didahulukan bagian kanan kelanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam wasallallahu alaihi wa sallam.